Mengapakah kita selalu berjauh hati, selalu sendiri dan terasa hati? Apakah kita tak sehaluan lagi? Berat bagiku, berat bagiku. Apakah salahku, kau buatku begini? Selalu sendiri, tinggal sendiri. Cinta yang ku pinta, kau balas dengan dusta. Berat bagiku melepaskanmu, bukan mudah bagiku untuk melalui semua ini. Bila kenangan kita mengusik jiwa dan hati, kala malam tidurku tak lena menenangkanmu. Coba pertahankan separuh jiwaku hilang ikut terbang bersamamu. Episode cinta hitamku kini berulang kembali, berulang kembali menguasai diriku ini. Oh Tuhan, ku mahu yang terbaik, terbaik buatku insan kerdil ini. Oh Tuhan, lo takkan kehilangnya ini. Munculkan dia, dia terakhir buatku. Kenangan kita mengusik jiwa dan hati, kala malam tidurku tak lena mengenangkanmu. Coba pertahankan separuh jiwaku hilang ikut terbang bersamamu. Episode cinta hitamku kini berulang kembali, berulang kembali menguasai diriku ini. Oh Tuhan, ku mahu yang terbaik, terbaik buatku insan kerdil ini. Oh Tuhan, nok takkan kehilangan.